Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI di manapun Anda berada, tentunya kita memanjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk berjumpa kembali dalam tayangan Hikmah Pagi kesempatan hari ini. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan saja sehat walafiat. Dan salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan insyaallah kepada kita semua umatnya. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik ya. Hubungan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, yaitu tentang hubungan puasa dengan Al-Quran. Kita ingin mengetahui lebih jauh apa sesungguhnya hubungan antara puasa dengan Al-Quran ini. Nah, ini akan dibahas oleh narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu Ibunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Kita dipertemukan kembali di pagi hari ini Bu ya, dalam kondisi yang amat menyenangkan, sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga dalam keimanan kepada Allah SWT. Dan pemirsa, bersama kami juga di studio hadir jamaah Majelis Taklim Raudhatul Muttaqin yang sudah hadir di studio kami dan selalu setia mengikuti pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya, dan tentu kami juga nanti akan memberikan kesempatan kepada Ibu-ibu untuk bertanya langsung pada Ibunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Baik, kajian kita menarik ya, tentang puasa dengan Al-Qur'an. Mungkin kalau ini tidak dibahas sampai saat ini, kita tidak mengetahui apa sesungguhnya hubungan antara kedua ibadah ini. Karena kalau kita menjalankan ibadah puasa, tujuannya kita tahu untuk takwa, tetapi caranya itu kan kita tidak tahu kalau kita tidak membaca Al-Quran. Nah, disinilah kita akan mengetahui bagaimana hubungan puasa dengan Al-Quran. Mungkin bisa dijelaskan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah bahwa pada pagi ini kita diberi lagi kesempatan untuk bertemu dengan para pemirsa di mana saja berada, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di studio ini. Jadi kaji kita beri judul sekarang, apa hubungannya puasa dengan Al-Quran. Jadi kalau kita pikir, seluruh amal kita ya itu memerlukan roh kita tuh memerlukan mandi, makan, pendidikan. Ya. Jadi seluruhnya amal setiap hari, bukan hanya di bulan Ramadan saja kan Bu. Setiap hari kita butuh sholat. Kenapa? Sholat itu mandinya roh. Setiap hari kita butuh infak. Karena infak itu untuk dirimu, untuk mendekatkan kamu, aku kepadamu. Kan begitu kata Allah. Untuk beli sorga, aku ganti infakmu dengan sorga. Kan begitu kata Allah. Nah sekarang kalau ibarat anak, sudah bersih, putih, sudah makan gemuk tuh. Nah roh kita tuh membutuhkan pendidikan juga. Sama dengan jasad. Ibu punya anak udah cakep, tapi ibu udah sekolahin, belum jadinya anak kita. Nah roh kita pun gitu. Banyak sekarang roh pada belon, ibu ya. Nah itu yang bunuh orang itu kan roh belon itu. Kalau dia tahu bahwa itu akan menghancurkan dirinya, belum di dunia maupun di akhirat, nanti tidak akan berani dia buat itu. Itu kalau rohnya bersih. Tapi kalau rohnya tidak bersih, tidak dirawat tadi, kalah dengan sifat-sifat jelek, sifat jasad kita ini ya. Nah jadi sekarang kita tanyakan lagi, ya Allah ya Rob, mandi roh kami sudah tahu, makannya sudah tahu, sekarang pendidikannya apa sih Rob? Dijawab lagi oleh Allah. Mari kita lihat surat 10 ayat 57. Ayat 57, silakan surat Yunus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad jaa'atkum mau'izah. Qad jaa'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'. mubashirun lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Nah, jadi Allah memanggil manusia nih, seluruh manusia dipanggil. Ya ayuhan nas, cuma ada yang mau dengerin, ada yang cuek aja dipanggil. Nah, ada apa sih Tuhan? Qad ja'atkum ma'izoh, mau'izoh. Sungguh telah datang kepada kamu mau'izoh, pelajaran. Jadi yang dipanggil si manusia yang rohnya itu tadi gitu kan. Nah, udah dikasih, udah mandi, udah cakap, sekarang belajar. Apa belajarnya? Quran. Nah, jadi supaya roh kita tuh bersih, maka pelajarilah Quran. Karena kata Allah gunanya memang begitu. Ya, datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada. Tuh. Dengan tujuan belajar Quran itu dapat pelajaran untuk apa? Mengobat penyakit-penyakit dalam dada. Di dalam dada itu ada yang namanya rakus. Nah, lihatlah orang rakus. Rakus itu pangkal kejahatan, kata Nabi. Orang kalau udah rakus kan pelit jadinya lagi kan? Iya, kayak pengen megang sendiri ya? Iya, rakus, pelit. Lihat orang punya lebih aja udah jahat sangka, udah hasad, udah iri gitu. Sudah itu apa? Kadang-kadang masuk setan, lenyapkan orang yang kaya itu biar kekayaannya pindah ke saya. Kan gitu, lenyapkan dia, saya tidak suka dengan dia. Masya Allah. Nah, itu penyakit itu tidak akan hilang kalau kita tidak tanyakan kepada Allah cara-cara pengobatannya. Profesor manapun tidak akan bisa mengobat itu. Nah, itulah kata Tuhan, kuturunkan Quran ini, kuutus kepada kamu, ku beri pelajaran untuk penyembuh penyakit-penyakit dalam dada. Nah, itulah. Jadi bersihkan dulu penyakit. Makanya kalau kapan ada ibu yang nanya gimana caranya ya supaya kita ikhlas tuh. Sebelum kita bersihkan tidak akan bisa kita ikhlas. Nah, kita nih belajar dari 15 tahun terus terang saja baru dalam rangka membersih, karena itu ibarat kotoran dah lengket banget. WFI tinggal di pinggir jalan yang becek. Setiap hari kena becek pintunya, apanya namanya tuh? Debu. Enggak pernah dibersihin. Lama-lama kan lengket itu. Tebal. Ya? Nah, tebal dia. WFI sekarang bersihin, payah enggak sekali jadi ya. Itu. Di amplas sedikit, besok amplas lagi. Habis itu kena air lagi, tambah lagi kotorannya, enggak gampang. Jadi kalau pikiran saya, entahlah kalau ada orang yang mengaku bahwa dia sudah baik jadi orang ya, udah ikhlas, udah apa. Kalau menurut saya, berarti dia udah enggak manusia lagi. Soalnya selama jadi manusia, setan mesti setan kan tuh. Jadi belum tahu aja barangkali, belum dibuka rahasia oleh Allah. Jadi kalau orang sudah dibuka rahasia oleh Allah, tambah orang-orang sufi itu tambah, dia mendekatkan diri, tambah banyak minta ampunnya, mengakui kesalahannya, jelek aku Tuhan, amalku jelek, ya Allah, tapi engkau tetap sayang, begitu orang sufi. Kalau kita kan enggak, saya mau orang hebat, ibadah udah bagus, haji aja udah 7 kali, kurang apa saya, dan merasa punya sorga, kan enggak tahu di sini. Tidak ada ilmu. Nah, itulah makanya pelajari Quran, ambil pelajaran, pikirkan bagaimana cara membersihkan sifat rakus, pelit, serakah dan sebagainya itu. Nah, kalau itu sudah terhapus, mudah-mudahan dia tidak habis. Dia tidak habis, dia akan hilang, nanti dia muncul, hilang, muncul. Namanya juga musuh, tidak mau berhenti, dia setan itu menggoda kita sampai hari kiamat. Ya Bu ya. Nah, maka Quran inilah satu-satunya untuk pelajaran bisa sampai. Bisa sampai terdapat hati yang bersih. Maka Allah juga bertanya. Ya, kita kan suka baca aja. Terus Allah tanya, tapi nanyanya nanya marah nih. Surat 54 ayat 17, 22, 32 bukan 54 lagi, ya 40 ya. Surat 40. Siapa yang kebagian? Cepat dong. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Surat 422. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Sama kan pertanyaan Allah. Ya. Sampai berulang begitu ya. Berulang. Itu baru 2 kali. 3-2-nya. 3-2-nya. Baca itu. 3-2-nya. Silakan. Dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 2 kali, 40-nya ayat 40. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? 4 kali. 4 kali Allah mengingatkan. Satu surat, 4 kali belum lagi surat lain. Nah, kalau kita mengingatkan anak kita sampai 4 kali, misalnya nak mandi, tak dengar juga nak mandi, tak dengar juga nak mandi, tak dengar nak mandi, kesel. Dengar gak mama ngomong tuh? Jadi begitu tuh Allah sekarang kira-kira gambarannya kepada kita. Dan ngejewer kita. Itu makanya ini udah jeweran dari Allah. Lihatlah pindo tubuh tak berhenti tuh lumpur. Nah udah dijewer gak sadar juga. Ini sebenarnya kita yang diuji juga. Kamu lihat tuh kayak begitu tuh, bagaimana kamu menghadapi alam ini? Mau sombong juga kamu. Tuh hartanya gak ada yang berguna. Nah gak durut juga sama aku, rugilah kamu. Kita yang diberi pelajaran. Itu ayat nyata. Jadi kalau ini ayat Quran yang tertulis, itu ayat Quran yang terpampang di alam ini. Semua yang ada di alam ini ayat Quran semua. Ayat Quran itu apa? Allah ngasih tahu nih aku lihat orang kaya nak nurut sama aku kebenamkan nggak bisa nolong dirinya hartanya kan ayat Quran itu semuanya itu Bu. Semua dibuktikan sama Allah. Empat kali siapa yang mau mengambil pelajaran Quran untuk pelajaran, siapa yang mengambil pelajaran? Nah maka saya dalam hati kecil nih diberi sedikit di Allah, langkah baiknya kalau dari presiden ya Allah sempat kayak dulu tuh dari Nabi Muhammad ya sahabat-sahabat semua Quran tuh. Alangkah baiknya di Indonesia ini juga kita berQuran. Quran yang mana? Nih yang mengambil pelajaran. Nah harus dibahas, harus dilihat setiap hari, setiap waktu. Namanya juga pelajaran tuh. Dan sekarang mudah ya Bu, artinya mempelajari Al-Quran sudah banyak ayat-ayat yang terpilih. Masya Allah Ibu. Sudah banyak buku-buku tafsiran. Jadi ya? Belajar agama itu tidak usah dipersulit. Nah sulit kok, ambil ayat-ayat yang diperintahkan, cari aja itu. Usah, kata Tuhan, nak engkau infak, kita infak deh. Nak engkau maafkan kesalahan orang, coba maafkan. Tapi nak sanggup, aku sakit di sini. Kita minta bantuan Tuhan, bantu aku. Nah Nabi, kan udah ada contoh dalam Quran semua. Nabi Yakub menghadapi kenakalan anak-anak. Coba, anak gede-gede, adiknya kecil, dikuburnya, dibuangnya. Nah, sini kan sakit, tapi perintah Allah sabar, sabar tuh. Tapi enggak kuat di sini datang. Wallahu musta'anu ala ma tasifun. Fasabrun jamil. Tuhan beri aku sabar yang indah, enggak usah saja aku mintain tolong tuh. Ah, nanti ditiupkan, ditambahkan kesabarannya, diangkat penderitaan. Nah, datang lagi kipas, dikipas lagi oleh setan. Datang lagi minta bantuan. Itu gunanya kita belajar Quran. Jadi kita tahu bagaimana menghadapi persoalan-persoalan di alam ini. Nah, apa kata Tuhan? Kalau engkau berpaling dari peringatanku, Quran ku kaitkan setan. Tuh, kenyataannya tuh orang membunuh seenaknya, kan itu kan dikaitkan setan. Mencela, memaki, padahal Allah ngajarin nih, mulut nih hendaklah berkata benar. Yang sampai maki orang, kamu maki orang tuh kotor roh kamu. Kamu cela orang kotor roh kamu. Nah, itu yang terjadi sekarang kan. Kotor-kotor nah, susah kita bersama. Kenapa? Maaf-maaf. Nah, Quran kan selama ini enggak mau kita bahas. Quran udah ada teman saya cerita katanya kakaknya rajin baca Yasin tuh, ditanya tahu nggak kamu arti Yasin. Bodo amat, dari dulu juga orang tua cuma ngajarkan baca aja. Jadi ngikutin aja gitu. Nah kita harusnya punya akal, masa dibaca aja dapat pelajaran. Jadi baca Yasin ambil pelajaran, baca Al-Waqi'ah ambil pelajaran, baca Kahfi ambil pelajaran, baca surat Maryam ambil pelajaran. Dan di situ kita mendapatkan pertolongan Allah. Jadi supaya roh kita dekat sama Allah, roh kita pintar. Ini salah nih, ini enggak benar nih. Jadi enggak usah nanya, "Ustaz, salah enggak kalau bikin begini?" Tak begitu lagi kalau rohnya sudah dekat dengan Allah. So Allah langsung membisik nanti, Bu. Tidak boleh rasanya nyesel kenapa bikin itu tadi ya. Tuh karena ada bisikan dari Allah itu tidak benar gitu. Baik Ibu, kita sudah waktu untuk memberikan kesempatan kepada jamaah nih yang ingin bertanya nih ya. Kalau selama ini kita membaca Al-Quran apakah sudah tepat, sudah baik? Dan selama ini kita mempelajari Al-Quran, apakah hati kita juga ikut serta di dalam mempelajari Al-Quran? Sementara kita sudah disindir 4 kali oleh Allah SWT untuk mengambil pelajaran. Baik silakan Ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri Bu, biar kelihatan. Ustazah, saya mau bertanya, bagaimanakah kalau orang itu sudah berusaha untuk membersihkan diri dengan menjalankan sholat dan mendidik dirinya dengan membaca Al-Quran, tetapi orang tersebut masih tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, apakah kelemahan orang tersebut? Itu yang saya tanyakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, supaya tetap kita. Silakan ada lagi. Ya. Baik Ibu, bagaimana menjelaskan kepada saudara, teman ataupun kerabat jauh bahwa tentang ayat 44 ayat 58 yang isinya kami mudahkan Al-Quran itu supaya dengan bahasamu supaya mendapat pelajaran. Karena saat ini bagi mereka Quran itu sudah mendarah daging, yang mereka kenal cuman mohon maaf ya surat Yasin, Maryam, Waqiah, terus Rahman, terus salawat A, salawat B, terus wirid-wirid, supaya mereka tuh mengerti yang sebenar-benarnya apa isi Al-Quran, yeah. Dan bukan hanya pahala jiro ataupun jiping gitu. Kasihan mereka, cuman bahasanya kita alusnya gimana gitu Bu. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi Ibu-ibu yang belakang mau bertanya? Kayaknya Ibu belakang mau bertanya. Iya. Bapak. Oke, kalau belum kita sampai kesempatan kepada Bapak-bapak. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topiknya puasa dengan Al-Quran. Kami ingin tanyakan mengenai batas. Jadi batas usia berapa? Mohon petunjuknya ya, di dalam Al-Quran atau di mana orang wajib untuk puasa dan wajib untuk boleh tidak? Gitu. Jadi adik kecil itu usia berapa, tua itu usia berapa. Nah demikian pula untuk yang sholat gitu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Pak Salimin, ada lagi? Silakan. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini berkaitan dengan ayat yang sudah dibaca tadi Bu ya. Ini tentang Allah jelaskan di dalam Al-Quran ini kan obat apa? Al-Quran ya, sebagai penyembuh yang di dalam dada. Akan tetapi ini kan banyak di antara masyarakat kita atau mungkin ada satu hati satu apa gitu kan, katanya untuk apabila cacatnya sakit dibacakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran bisa sembuh gitu. Nah ini juga kaitannya seperti tadi. Ada sebagian yang meyakini seperti itu. Nah jadi ayat Al-Quran sebagai penyembuh penyakit cacat gitu, ya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti untuk dimudahkan pembelajaran tentang Al-Quran. Akan tetapi kebanyakan dari kita kan saya ini belum dapat hidayah nih, kan gitu. Ini kan makanya sulit sekali untuk belajar Al-Quran itu karena mengatakan bahwa dirinya belum dapat hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salimin dan kita sudah ada empat nanti ya, kita akan lanjutkan kembali. Ibu nanti jawabannya kita jeda dulu sementara ya. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Hikmah Pagi dan sekarang kita akan mendengarkan uraian Ibu Ustazah Farida Hanum mengenai beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh beberapa jamaah ini ya. Kalau tidak salah tadi ada empat ya. Ada empat pertanyaan. Yang pertama, bagaimana jika orang sudah berusaha untuk membersihkan diri tetapi kok masih sulit untuk mengendalikan diri gitu. Ini upaya-upaya apa lagi harus dilakukan? Jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan juga, dulu waktu saya belum kenal diri saya, belum kenal Quran yang dibahas kayak begini, baru baca kulit saja, itu kan saya bilang saya puasa mah puasa, sholat mah sholat, tapi giliran benci lihat orang mah benci aja ya, saya sebel, saya benci lihat dia, kapok gak mau ketemu lagi tuh. Jadi sholat saya tuh belum mencegah perbuatan keji dan mungkar. Iya, giliran pelit mah pelit aja. Ngaji pakai iuran, ah ngapain ngaji. Ada yang itu, dan saya itu merasakan juga itu. Wah, ngaji mah pakai uang, mendingan juga gak ngaji. Ada yang ngomong gitu. Dan saya mengakui, saya pun pernah juga begitu. Sebelum dapat ilmu nih Bu, nggak tercegah perbuatan keji dan mungkar. Mm-hmm. Nah, karena saya sholat saya dari kecil ya itu kan, dari guru, dari nenek moyang, tapi belum sampai hakikat. Mm-hmm. Nah, setelah saya baca Quran, oh sholat itu kebutuhanku, aku harus putih pulangnya, aku harus berusaha. Nah, sekarang aku deketin Allah. Nah, nanti saya minta pada Allah, Tuhan, bantulah aku Tuhan. Terasa tuh kotoran tuh. Nyesel kalau udah berbuat. Kalau dulu mah bangga kan, Bu? Habis maki-maki orang kita bangga. Puas. Puas. Lu tahu diri dia siapa saya. Tuh, gitu dong ya. Nah, tapi sekarang ya Allah, jangan sampai aku berbuat itu, lindungi aku Tuhan. Aku takut terlanjur ampuni ya Allah. Nah, pengampunan begitu yang dicari Allah. Tahu kotoran masuk. Segera iringi lagi dengan kebaikan. Jadi sekarang Bu, maaf, bukannya bangga, ada keinginan dapat duit, duh kepingin ya Allah, kasih saudara saya ini, duh ya Allah beri aku kesempatan, itu kepinginnya dulu. Kalau dulu bangga, dapat duit beli gelang, dapat duit beli baju, dapat duit beli tanah, kan gitu dulu. Yeah. Kalau sekarang dengan ada Quran, bukan sombong melindung sama Allah, takut dapat duit ya Allah, kemana saya mau infakkan, mana lah saudara saya, malah kepingin jalan. Betul. Benar enggak, Bu? Pingin gitu kita. Kalau sudah roh kita rindu kepada Allah, nah, tuh, hasilnya seperti itu ada ya. Ada kerinduan, ada kerinduan untuk salat. Salat itu rasanya nikmat. Ada kerinduan untuk berpuasa. Puasa ini kok enak ya? Tuh. Cuma kan godaan setan itu aja yang berat. Padahal puasa itu enak gitu. Berinfak tuh rasanya mulai, tuh tadi kenapa kecil banget. Wepi, saya pernah lihat orang jalan, Wepi, lagi jalan gitu penuh indah, ada yang makan sampah, saya pun nangis, saya ya Allah tuh. Ah, tapi itu kan ujian kita. Iya, engkau dikasih enak-enak, masa saudara engkau enggak makan. Nah, ada keinginan di sini barangkali saya bisa dapatnya kan Allah. Jadi sekarang kalau ada orang maki kita, jahatin Allah. Kita ingat kata Allah sabar. Siapa tahu kalau aku sabar Allah sayang padaku. Nah, gitu. Siapa tahu dia kan jahat ngapain ini. Siapa tahu dengan ada ujian begini Allah jadi sayang sama saya. Itu ada keinginan. Ya Bu ya. Jadi kalau enggak ya begitu teruslah. Sholat mah sholat, maksiat maksiat, gitu, pelit mah pelit, rakus mah rakus, ya, berantem mah berantem, kan gitu sekarang. Nah, makanya kalau semua umat Islam ya, kata Tuhan memang sebagian kecil kamu yang beriman. Nah, kalau kita minta sama Allah seluruh Indonesia kan sebagian kecil Bu, ya, dari seluruh dunia. Dunia ya. Nah, kita minta ya Allah jadikanlah kami dari mulai presiden sampai rakyat kecil beralquran. Amin. Saya yakin ya rakyat kecil berquran tenang. Takkan iri ngelihat ke atas. Kalau orang gedean berquran, yang kaya dia begini ke orang bawah. Nah, ada lagi nanti Pak yang miskin. Kalau orang kaya ngerti, wah dia ngasih orang miskin tuh untuk dia. Ya, berebutlah mereka. Toh mati juga gak dibawa duit yang miliaran tuh Pak. Betul, iya. Iya. Benar kan? Iya. Sebab kami banyak loh Pak orang miskin. Itu karena datang betakin. Iya. Jadi tidak ada kecemburuan sosial ya. Nah, karena gitu. Dari kecemburan itu kan nah, damai kan jadinya. Nah, tapi selama setan masih ada, itulah sulit. Tapi kita Allah kan tadi sebagian kecil kita doakan aja lah seluruh Indonesia kan sebagian kecil. Betul. Ya beriman tuh Allah udah lihat KTP loh. Iya. Jangan pula nanti kami diajak aja ini enggak. Iya, semua dilihat oleh Allah roh kita. Adapun masing-masing kita ke, pulang ke surga tuh Allah yang tahu. Kita enggak boleh celah mencela kata Allah. Siapa tahu yang kamu celah itu lebih baik dari kamu. Nah, kalau dulu saya aja yang paling baik. Sono mah enggak boleh masuk surga saya aja. Tapi setelah tahu Quran Ibu, masyaallah. Ya. Walaupun terlanjur nyesel, ya Allah Tuhan, ada takut untuk berbuat yang tidak diridhoi Allah. Tapi sebenarnya itu kan perjalanan Allah, apa Allah yang mengatur semua perjalanan hidup kita ya. Nah, ibaratnya iya, kita hijrah dari yang jahiliyah ya, kita tapi berusaha ke... dong. Ah, iya. Nggak Allah aja. Nah, Allah aja yang giniin kamu. Enggak, kita ada usaha kita untuk itu. Ya. Ya. Baik, pertanyaan yang kedua. Bagaimana menjelaskan itu surat ke 44 ayat 48 ayat 58 ya, ya. Karena Allah sudah memberikan pelajaran katanya, sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Tuh, pakai bahasa kita. Kita kan mengamalkan ayat nih sekarang Bu, baca artinya langsung, baca arti langsung. Dengan begini dapat pelajaran lah kita Pak, dapat. Ibu, pemirsa di rumah dapat pelajaran. Karena paham ya dengan nah, bahasa. Sebulan kita tidak ada aja, Masya Allah Bu Epi itu telepon berdering-bering, SMS Ibu, kenapa tidak ada lagi pelajaran Quran di TV. Saya bilang doakan aja lah. Ada yang bilang, Bu, minta telepon TV. Saya mau protes ke TV. Kenapa lah, tidak ada lagi pelajaran. Kenapa Ibu tidak ada? Ada lagi yang bilang, saya kecewa berat. Dia bilang gitu, Insya Allah. Berarti orang sudah mulai ngerti. Ya, nah, kita harapkan ya, Bu, ya. Kita harapkan mudah-mudahan Presiden kita dengar ya, Bu. Ya. Amin. Amin. Amin, ya Allah. Pilih Presiden yang ber-Al-Quran. Ya, amin, gitu dong, Bu. Iya, Allah Tuhanku. Ya, Bu, ya. Nah, jadi apalagi Bu Epi? Ya. Nah, ini pertanyaannya batas usia berapa orang wajib puasa dan batas usia muda atau usia tua ya? Jadi orang punya kewajiban itu setelah baligh. Kan gitu ya, muda. Jadi sebelum baligh tuh dia tuh kewajiban orang tua. Nah, orang tua ngajarin dia sholat, ngajarin dia puasa, orang tua yang dibayar. Anak ada puasa juga dia enggak dosa, orang belum wajib, cuma dilatih dia. Nah, kita umur 5 tahun latih puasa, latih sholat. Tapi dia kan baru nurutkan mata, apalagi dibujuk. Ntar kalau puasanya sampai sore 5 ribu, kalau cucu saya, nih minta 7 ribu, gitu kan. Enak aja 7 ribu, sekarang naik 1 juta. 1 juta. Anak ini udah ngerti, udah ngerti 1 juta, neneknya kaya sih nih. Nah gitu, girang kan. Ini puasanya itu kan karena diiming-imingin. Nah saya ingat waktu kecil saya juga gitu. Artinya taraf usia segitu ya gak apa-apa lah ya, gitu Pak, ya. Nah udah balik gak bisa gitu lagi. Umur 10 tahun aja kata Nabi kalau dia tidak mau sholat, pukul. Tapi pukulnya pukul sayang lah gitu ya. Kalau orang dulu dilakukan, tidak mau sholat 15-10 tahun dicubit tuh. Nah ini kita dicubit, terus roh kita bangun, tapi dicubit lagi, sholat lagi gitu Pak. Ya Pak ya, jadi ya. Mungkin kalau yang usia itu gimana Bu? Terhitung bilangan atau ya, kondisional Bu? Nah, kata ada hadis yang mengatakan sebenarnya umur 70 tahun itu sebenarnya kita tidak diangkat lagi itu pena. Nah, kalau orang 70 tahun itu berbuat salah, dia enggak dihukum. Nah, kalau dia berbuat baik. 70 tahun banyak yang maksiat gimana, Bu? Nah, dilihat. Tapi itu juga enggak sembarangan dilihat. Umurnya dari baligh sampai 70 tahun tuh berbuat baik enggak? Nah, itu karena dia berbuat kan kata Allah kan, sungguh apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kan gitu kan, falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi kalau orang itu dari muda dia beramal soleh, itu sampai 70 tahun tak bagaimana dia pikun, udah enggak dihitung lagi itu kejahatannya. Nah, enggak dihitung lagi, tapi kok dia berbuat baik ditambahin. Kalau umur 70 tahun berkosa anak garis gimana itu? Nah, kalau nah, berarti orang yang perkosa itu dari mudanya memang dia tidak iman dong, enggak kebiasaan. Dia wepi. Banyak soalnya Bu sekarang ya. Kejadian cuman manusia ini, manusia melakukan perbuatan yang ampun. Makanya mikir dong kita, enak aja Bu Epi, nih dengerin. Saya juga suka bilang kayak gini, katanya kalau ada orang jatuh di pesawat tuh katanya tuh matinya syahid. Nah, saya suka ngebayang gini, orang tuh habis nodong, habis memperkosa, itu dia lari di pesawat, sudah tuh jatuh. Pesawatnya pecah, dia masuk surga, enak banget masuk surga. Kan tak masuk akal ya. Tadi dilihat perbuatan dia sebelumnya. Jadi kalau dia katanya orang tua pepatah, waktu muda terbiasa, sudah tua. Nah, waktu kecil terbiasa, sudah dewasa terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Jadi biasanya orang kalau dia dari mudanya taat ibadahnya, biar umur 80 tahun tetap aja dia ibadah terus, walaupun kadang-kadang lupa kan. Dia puasa, itu dia makan, dia puasa lagi. Mak, udah makan belum? Udah belum makan. Nah, itu kan udah mulai lupa, itu gak dihukum lagi. Nah, itu ibadahnya baik aja semua. Ada dulu saya punya teman punya orang tua udah 80-90 umurnya. Kalau ketemu saya suka nanya, Bu Farida, one baca apa gitu. Nah, kita mulai nih. Oh, nih baca aja la ilaha illa. Dia udah bisa ngikutin terus karena udah terbiasa tadi kan gitu. Nah, sholat dia enggak tinggal sholat. Walaupun sholatnya kan kadang 4 jadi 2 atau gimana, tapi dia tetap sholat gitu kan. Ada orang maunya sholat aja di waktu tuanya. Iya, banyak yang begitu. Kenapa ibu ya di usia-usia tua itu baru gitu inget mati, inget Tuhan. Sama dengan Fir'un tadi, udah usia muda dibuang-buang, udah sudah mau tua, baru tobat. Tapi karena Allah pengampun penyayang, dosa apapun kok ampunin asal mau. Nah, cuma sulitnya di hari tua tuh suruh ngapalin Al-Fatihah tuh sulit, bener nggak? Tapi nggak jadi soal, yang penting dia datang, Tuhan ampunilah dosa hamba. Nah, kata Tuhan cuci sekarang, ibarat punya anak bajunya putih, dilarang becek-becekan karena nakal becek bajunya. Datang dia sore hari, kenapa kotor baju kamu? Aduh mama, maafin tadi saya jatuh ma. Hiba kita kan. Nah udah sana mandi cuci ya. Nah Allah juga begitu menyayang. Mau seumur berapapun terserah Allah, asal jangan nyawa sampai ditenggorokan. Aku tobat sekarang. Kan itu contoh dalam Fir'un. Kata Allah, sebelumnya kamu melampaui batas, sekarang baru tobat, maka aku selamatkan jasad kamu jadi pelajaran bagi orang di belakang. Kalau kaitannya dengan puasa, pertanyaan Pak Mur tadi ya, batas usia boleh meninggalkan puasa, apakah dari tua rentanya atau dari bilangan umurnya atau dari kondisionalnya dia penyakitan atau enggak gitu Bu. Jadi kembali lagi kata Nabi tadi bahwa kita dihitung setelah balik. Balik orang dulu dengan balik sekarang kayaknya beda. Orang dulu nih, kalau lahir 6 bulan masih di bedong. Sekarang kemarin carinya suara kita. Berarti kan cepat baliknya itu, ya. Apalagi ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun di bedong. Bukan maksudnya baliknya. Orang dulu rata-rata 15 tahun baru balik. Perempuan baru dapat itu tanda-tanda haid kan, itu kan laki-laki keluar ininya. Nah sekarang anak sekarang kurang bedongan. Jadi 9 tahun aja udah pacaran ya, Bu, ya. Makanya di bedongnya kurang lama itu. Jadi mungkin tergantung itu ya Pak Mur ya. Kalau akalnya sudah jalan, dia udah mengerti yang baik dan yang jelek, itu sebenarnya udah wajib dia itu ya. Tapi kalau belum, dia misalnya umurnya udah 10 tahun tapi belum ngerti juga, kayak orang dulu tuh. Kalau sekarang mah anak-anak istri dia udah ngerti, orang pacaran udah ngerti, apanya udah ngerti. Kalau orang tua misalnya gini, mungkin Pak Mur persiapan kali ya, usia 50. Mungkin usia 50 sekarang. Saya kira-kira tapi emang benar juga itu, takutnya pikun gitu. Itu mungkin yang ditanya kondisional ya, seperti itu ya. Kalau Pak Mur dari sekarang kan udah taat nih, jangan berharap pikun. Kan Allah ada janji, semua pikun ku kembalikan top. Aspal itu kan di bawah aspal asafilin. Jadi aspal asafilin itu yaitu orang top. Top itu tua, ompong, pikun. Tapi orang iman tidak akan ada. Kenapa Pak Mur menghayal jadi pikun? Mudah-mudahan kita doa semua ya Bu ya. Janji Allah mesti ditepati. Orang beriman sama soleh tidak akan kembali pikun. Nah jadi kalau lupa-lupa sedikit itu lumrahlah. Karena ini kan alami. Alat-alatnya udah mulai kendor-kendor. Gigi udah mulai runtuk. Iya, pipi sudah mulai kendur, uban sudah bertabur, gigi sudah gugur, mata sudah lamur. Makannya pakai bubur. Tandanya udah dekat ke liang kubur. Jangan mikir macam-macam lagi. Bagaimana persiapan saya pulang? Usahakan sholatnya nyambung, sedekahnya banyak. Kalau bapak punya rumah 5, cepat-cepat kasih Rodatul Mutakin 1. Ingat ya. Mobilnya 3, 1 ke Rodatul Mutakin. Gitu ya Bu ya. Iya, sawah ladangnya 3 hektar, 2 hektar ke Rodatul Mutakin. Kita gedein tuh, kita punya anak yatim, punya orang terus miskin. Ngalir pahalanya Bu ya. Oh bukan ngalir lagi ya. Untuk kita ya, janji Allah. Baik ya, Bu, nah ya. Kemudian pertanyaan Pak Salimin. Al-Quran kan sebagai syifa, obat ya bagi orang yang bertakwa. Nah kemudian kalau misalnya ini digunakan untuk orang yang sedang sakit fisik ya, sakit fisik, apakah itu dibenarkan? Kemudian orang yang membaca Al-Quran tidak mendapatkan hidayah, dia tidak membaca Al-Quran karena selalu beralasan saya belum mendapatkan hidayah. Ini gimana Bu? Jadi pertama tadi ada orang sakit, sudah itu bacakanlah ayat ini. Ya, ada ayat yang bisa dibacakan, tapi doa. Doa ya. Rob ya. Kalau Nabi Ibrahim katanya kalau sakit Tuhankulah yang mengobati aku. Nah boleh kita baca ayat itu. Fa iza maridtu fahuwa yashfin. Jadi kita tapi pahami, Tuhan kan engkau kirim surat, kalau aku sakit engkau yang bisa menyembuhkan. Maka ia kena wudu, wa ia kena stain. Bukan ayat dibacain. Kan saya pernah pengalaman, saya bilang saya sakit disuruh sama seseorang dukun. Lah orang ya, orang pintar, dukun sih, orang pintar lah ya. Apa kata dia, kamu menghadap ke langit tiap malam Jumat, terus baca ya abati ini raaitu ahada asyara kawkaba wa syamsya wal qamara raaitu milisa ajidin. 7 kali katanya. Nah setelah saya dapat ilmu ini Gak nyambung, nah ada sambungan. Itu kan Nabi Yusuf lagi mimpi, kasih tahu ya, tadi malam aku lihat 11 bintang, bulan, matahari sujud padaku. Nah itu saya sekarang ngomong lagi sama Tuhan, Tuhan, tadi malam aku lihat 11 bintang, bulan, matahari, sujud pada yang lain bintang, kata Tuhan, gak ada. Nah itulah tadi, kita baca Quran hanya sebaca-bacanya, gak tahu maksudnya. Jadi kalau orang sakit, kata Tuhan doa pada doa. Tuhan, sembuhkanlah saudaraku ini, tolonglah dia ya Allah. Doa juga bisa diambil dari Al-Quran boleh, juga dari ya Bu ya. Boleh, tapi yang nyambung dengan ya penyakit tadi. Terus apa satu lagi? Iya, bagaimana orang yang masih beralasan belum dapat hidayah sehingga dia tidak mempelajari Al-Quran. Dia merasa manusia gak? Kalau dia merasa manusia udah diturunin. Iya kan, sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Ini pada bulan Ramadan kuturunkan awal Qur'an, petunjuk kamu hai manusia. Hudan kan? Hudan. Dia bilang belum dapat petunjuk. Padahal hudan. Enggak dengar berarti. Nah cuma dikasih enggak mau, mengelak gitu. Semua dari kasih Allah adil kok. Wan pasalimin aja yang dikasih semua manusia. Sudah kuturunkan, ambillah petunjuk nih. Iya. Terus kita enggak ah. Itu bilang lagi aku tidak dapat petunjuk. Padahal itu namanya dikasih, ya? Menghina Allah kita itu. Nah kalau menghina Allah tunggu aja tanggal mainnya. Ya Bu, ya tunggu tanggal mainnya. Baik, pertanyaannya sudah 4 dijawab ya. Mungkin ada lagi ada yang ingin bertanya. Oh silakan Ibu Amerta. Ibu, apakah benar hubungan puasa dengan Al-Quran berarti kita harus selalu memakai 4T yaitu tanzih, tahsin, taat, tawakal untuk mendapatkan titel takwa gitu. Enggak ya. Ibu-ibu yang di belakang masih ada yang mau tanya? Enggak cukup. Baik, silakan Ibu. Jadi ciri orang yang takwa, kita kan puasa disuruh takwa. Nah, itu ciri orang takwa itu ada 4T. T pertama tanzih. Nah, itu pelajaran kita mula-mula dulu kan, sudah belajar jati diri. Tanzih itu apa? Tanzih itu membersih-bersih dulu. Bersihkan penyakit tadi, tamak, loba, pelit, serakah, hasad, sombong, riya. Itu harus bersih dulu. Bersih karena kita mau menemui yang maha besar. Mau ketemu Pak RW aja kita mandi dulu. Berani enggak Bu ke Pak RW? Belum mandi tidur ilernya belum tuh. Enggak berani kan? Kotor. Ih, ngelihat juga Pak RW udah buang muka. Nah, ini mau menghadap maha besar. Nah, mandi dulu, roh kita bersihkan dulu. Itu yang namanya tanzih. Sudah itu tazin buku kita ketiga itu. Nah, sudah mandi kan bersih? Iya, diri kita dengan sifat-sifat terpuji. Nah, insya Allah saya lagi susun ini surat 90 apa nama Allah 99 bagaimana memakainya. Kalau kita ada umur, kita diberi kesempatan untuk ngaji TVRI, kita sampaikan lagi ya. Mudah-mudahan. Tuh, pakai sifat yang 99 itu. Kan udah dandan itu. Nah, kita udah dandan, kita baru temui Allah, baru berguna dua kalimat syahadatnya diakini, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Kita temuin Allah, kita ngadu. Jadi ibadah semua itu dua kalimat syahadat tuh yang kita ulang-ulang ikrar kita tuh dengan Allah dulunya. Aku tak akan mencari Tuhan selain Engkau, itu sebenarnya hanya Engkaulah Tuhanku, Engkau yang aku cintai, Engkau yang aku rindukan, Engkau yang ku harap pertolongannya. Itulah ilaha illallah itu, dan aku akui itu Nabi Muhammad utusan Engkau. Nah, setelah itu solatnya baru tadi. Karena sudah dibersihkan, sudah dandan, baru kita sholat menghadap Allah dalam keadaan berhias, bersih. Baru Allah mandang sama kita. Dan kita kan sudah nurut. Apa yang disuruhnya kita kerjakan, dilarang kita tinggalkan. Nah baru hubungan terasa. Sholat terasa ada hubungan. Infak kata Allah untuk kamu. Puasa untuk membersihkan roh kamu. Haji itu, pergi ke haji itu sebenarnya pengen lihat di sana banyak hudan. Berarti pergi ke haji itu kita harus dapat ilmu di hajinya. Nah, jadi kalau orang bilang mandi, tadi mandinya kalau kamu sedekah diam-diaman ku hapuskan gitu. Bukan haji. Haji di sana tuh ada bait apa namanya? Rumah yang awal tuh ibadah manusia. Di sana banyak hudan. Nah, hudan tuh petunjuk. Jadi setiap orang ke Mekah tuh kata Tuhan di sana banyak hudan. Berarti kalau orang pulang dari Mekah enggak dapat hudan, berarti dia ke Mekahnya ngapain? Belanja. Belanja. Iya. Cuma orang tawa, orang mutar, dia mutar. Orang nangis, ikut nangis. Orang lari, ikut lari. Tapi hakikatnya saya lari ini apa? Iya. Gak tahu. Makanya kasihan saya. orang-orang yang pergi haji itu sebaiknya dikasih dulu ilmu ini, iya, gitu, supaya nggak sia-sia. Jadi ibaratnya kita ke museum, nah di sana tuh dapat pelajaran, ini pedangnya dulu, oh yang makainya ini pahlawan ini, pahlawan ini, ini baju pahlawan ini yang makai, ini gambar kuda ini pahlawan. Jadi ke Mekah pun kita harus dapat pelajaran. Iya, apa itu ketentuan suri teladannya, bagaimana Ibrahim cinta padaku, Siti Hajar yang tidak punya apa-apa di padang pasir. Nah itu hudan semua itu dalam hidup kita. Ismail yang dibimbing oleh seorang ibu yang taat kepada Allah, tidak pernah memasukkan kebencian ke ayahnya, sehingga waktu ayahnya datang, kata ayahnya, nak, tadi malam ayah kayaknya disuruh nyembelih engkau. Oh iya ya, kalau itu perintah Allah enggak apa-apa kok ya tuh. Ada enggak berani beriman ya? Ah, ada enggak berani anak sekarang kayak gitu. Iya, kenapa? Ibunya udah bilang, ayahmu tuh orang baik, nak. Dia kekasih Allah, nak. Dia enggak bakal ngebohong, nak. Itu udah masuk dari kecil. Nah, kalau kita ditinggal suami, apaan tuh bapakmu? Tidak ada tanggung jawab tuh, bapak gila. Bedanya. Nah sehingga si anak lihat bapaknya dendam. Oh, sebenarnya tadi malam ayah mimpi potong kepalamu, kepala ayah. Bisa itu yang terjadi. Yeah. Ah, jadi pergi ke Mekah tuh, jadi tahulah kita rukun Islam lima tuh kaitannya ke sini semua. Jadi lima kita kerjakan, yang ke sini tidak dikaitkan, tidak nyambung. Ya seperti tadi saya bilang, Tuhan ampunin aku, Rabbi firli warhamni, ampunin aku, sayangi aku. Ya kata Tuhan, ampunanku tidak turun sendiri. Kamu cari alat untuk bisa jatuh kepadamu. Di antaranya tadi sedekah diam-diam, nanti ku ampunin dosamu, ku masukkan kamu ke sorga. Tuh, ini mah pelit, ya enggak nyampe, kata Tuhan. Tuh, nanti ku bakar tuh semua harta kamu itu. Masya Allah, berlindung kita kepada Allah. Mudah-mudahan ya Allah, kami doa padamu. Dari mulai orang atasan sampai orang bawah, ngertilah Quran ya Allah. Bukalah hati mereka-mereka, ke hati kami supaya cinta pada engkau, tanda kami cinta engkau, kami cari Al-Quran. Cari Quran, karena Quran ini surat kiriman dari engkau. Kalau jatuh cinta, surat kekasih kan dibalik-balik, baca terus, baca lagi, kadang nangis. Nangisnya karena tahu, kata kekasih, wahai adinda, apakah kanda di sana nak makan-makan, tak ada yang masak. Kanda ngerti, tapi kalau bahasanya bahasa Jepang, kita orang Indonesia enggak ngerti, pesannya enggak sampai ke hati. Nah, makanya pelajari, tanya orang Jepang, ini kok apa sih maksudnya? Orang Jepang kok. Orang Jepang, subhanallah. Iya. Baik, ini kembali lagi. Ini bahasa Arab, tanyain orang yang ngerti. Apa sih maksud Allah ini, supaya tahu, supaya kita beramal sesuai dengan maunya Allah, bukan ngomong doang. Aku kan pembantu engkau ya Allah, mana buktinya kamu kerjain aku? Iya, tidak nurut sama aku. Ya baik, kembali kepada rahmat ini, apa rahmat Allah yang melalui kita membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran dengan sepenuh hati, tentu hati itu akan bercahaya ya Bu ya. Nah iya. Dan ini tanda-tandanya bisa nggak kita lihat secara fisiknya gitu ya, orang ini sudah membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran gitu. Kita kan ditiupkan roh, berarti kan cahaya. Roh Allah itu cahaya di atas cahaya. Nah cahaya kita sering redup, nah dikirim cahaya, cahaya yang jelas. Kita nggak boleh ngebayangin itu cahaya itu Allah, nggak boleh, karena lain dari yang lain. Cahaya yang nyata adalah Quran. Mari kita lihat ya, bahwa Allah mengatakan Quran ini cahaya. Surat 4 ayat 174. Surat 4 ayat 174. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, Al-Quran. Nah, jadi Quran ini salah satu cahaya yang nyata. Nah, bagaimana kita dengan Quran ini, masukkan ke dalam diri kita. Nah itu tadi, ta'allah infaklah. Infak berarti kita sudah memasukkan cahaya, maka bersinarlah hati kita. Kan dibersihin tadi, kalau kamu sedekah diam-diaman, kau bersihkan. Jadi ini cahaya. Nah ini 6.000 lebih, 6.000 lebih. Kita yang 5 aja deh, lelap atuh. Iya, yang 5 aja tak beres. Nah ambil tadi cahaya itu, kalau cahayanya 6.000 lebih, Quran kita dapat 1.000 aja. Aduh, alhamdulillah. 1000 aja sudah terang. Bapak kalau lihat ini berapa watt ya? 70 watt aja udah silau, apalagi 1000. Nah, nanti kalau di sini udah dapat 1000 ayat masuk yang dipraktekkan tadi, berarti kita cahayanya udah luar biasa itu. Nah, pas pulang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia datang dari Allah, dia ketemu lagi dengan Allah, cahaya dengan cahaya. Tapi kalau di sini keluarnya aspal, mana ketemu dengan. Nah, itulah gunanya ibu belajar Quran. Ya, kata ibu tadi kan apa? 4T. Tanzih, membersihkan. Tazin, berhias. T yang ketiga, taat. Taat yang rukun 5 itu. Sudah itu, sudah taat, sudah dekat. Ngapain lagi? Kita tawakal. Tawakal itu serahkan diri kita sepenuhnya. Bagaimana engkau saja ya Allah, aku sedang menunggu jemputan. Malah ada yang rindu. Tuhan, jemputlah aku Tuhan, aku rindu bertemu engkau. Kira-kira kita udah pernah doa kayak itu belum, Pak? Kayaknya jujur benar. Iya, baik. Ibu, alhamdulillah pagi hari ini ya kita mendapatkan satu petunjuk melalui Al-Qur'an yang disampaikan oleh Ibu Ustazah Farida Hanum. Terima kasih sekali, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih juga Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir di studio. Baiklah pemirsa, dimanapun Anda berada, demikian perjumpaan kita. Baru saja kita berdialog tentang puasa, hubungan puasa dengan Al-Quran. Puasa adalah ibadah yang mempunyai aspek sosial yang sangat nyata. Bagaimana kita merasakan laparnya orang-orang miskin, dan kemudian timbullah rasa kita untuk memberi kepada sesama. Dan aplikasi dari kepedulian kita terhadap orang miskin, tentu hanya petunjuknya hanyalah ada di dalam Al-Quran. Untuk itu marilah kita senantiasa membuka Al-Quran sebagai hidayah untuk kehidupan kita. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Insyaallah kita berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.